بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من النياحة على الميت باب apa-apa yang dibenci dalam bentuk niyahah, ratap tangis atas sang mayit. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tegas menyatakan hukumnya. Yang dibenci, yang dilarang dalam hadis ialah niyahah, ratap tangis, yang menunjukkan tidak ada iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Sehingga riwayat-riwayat yang menjelaskan adanya tangisan yang dilarang apabila ada orang mati, yang dimaksudkan ialah an-niyahah. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya pada bab-bab yang telah lalu. Kalau semata-mata menangis, tangisan rahmah diperbolehkan. Tetapi apabila tangisannya sudah sampai pada tingkat niyahah, maka tercela. Hadis yang menyebutkan bahwasanya sang mayit akan diazab dengan tangisan keluarganya, maksudnya ialah bukan semata-mata tangisan, tetapi niyahah. Tangisan khusus namanya niyahah. Dan nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari lafaz yang tegas dengan lafaz niyahah. Itu pun bagi mereka yang memerintahkan atau yang mewasiatkan atau yang ridha dengan niyahah. Adapun yang tidak ridha, tidak memerintahkan, tidak mewasiatkan, tidak terkena ancaman. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, da'hunna yabkina 'ala Abi Sulaiman, biarkan mereka menangisi kematian Abu Sulaiman, yakni Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an. Yang dimuatkan dengan mereka di sini adalah banatu ammih, banatu ammih, sepupu-sepupu Khalid ibn al-Walid dari Banil Mughirah, karena beliau adalah Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum. Naam. Sehingga kata Umar, biarkan mereka ini menangisi kematian Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid. Ma lam yakun naq'un aw laqlaqah, selama tidak terjadi naq'un atau laqlaqah. Dijelaskan maknanya oleh Al-Imam Al-Bukhari di bawah itu. Kata Imam Bukhari, wan-naq'u at-turabu 'ala ra's. Yang dimaksudkan dengan naq' di sini ialah debu atau pasir yang disiramkan di atas kepala sebagai tanda atau ekspresi niyahah, ratap tangisnya. Nangis-nangis sambil kemudian dia bergulung-gulung di pasir, atau kemudian dia ngambil pasir ditaruh di kepalanya sebagai tanda kekecewaan, ekspresi kesedihan. Naq'. Selama tidak ada naq'un, biarkan mereka menangisi Abu Sulaiman. Wallaqlaqa as-saut, kata Imam Bukhari. Al-laqlaqa ialah as-saut, ay as-sautul murtafi', suara yang tinggi, suara yang keras. Tangisan-tangisan histeris. Ini merupakan niyahah. Baik dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk suara atau ucapan. Niyahah. Atsar Umar Ibn Khattab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikh Al-Awsat bi isnadin sahih. Juga dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat bi isnadin sahih. Tayyib, Atsar Umar Ibn Khattab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tujuannya untuk membedakan antara bukaun dan niyahatun. Kalau bukaun, tangisan biasa, tidak diingkari oleh sahabat Umar. Dahunna yabkin, biarkan mereka menangis. Yabki, buka. Ini boleh. Dan itu merupakan contoh Rasulullah SAW seperti yang telah kita baca sebelumnya. Buka, menangis, itu merupakan tangisan rahmah. Tidak ada masalah. Adapun yang kedua ialah an-niyahah, rata tangis disertai dengan suara-suara keras yang histeris, disertai dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak ada iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Itu niyahah. Kalau niyahah itu yang diharamkan dalam agama, yang dicela. Malam yakun naq'un aw laqlaqah. Hadza wadhih. Bedakan antara buka dan niyah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Fadl ibn Amr ibn Hammad. Abu Nu'aim lebih dikenal dengan Fadl ibn Dukain. Fadl ibn Dukain. قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال دي بركاته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya kedustaan atas namaku tidak seperti kedustaan atas nama seseorang. Artinya dosa berdusta atas namaku itu lebih besar dibandingkan dengan dosa berdusta atas nama seseorang. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dari api neraka. Ini hadis pertama yang didengarkan oleh Mughirah. Hadis yang kedua, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku juga mendengar Nabi SAW bersabda, man niha alai. Langsung dengan lafad niyaha. Man niha alai, barang siapa yang dia ditangisi dengan niyaha. Yu'adzab bima niha alai. Dia akan diazab dengan sebab niyaha, ratap tangis atas kematiannya. Yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada lafaz yang kedua ini, man niha alaih yu'adzab bima niha alaih. Di sini Rasul langsung menggunakan lafaz niyaha. Pada bab yang sebelumnya Rasul alaihi wasallam menggunakan lafaz buka. Agar ikhwan, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaih. Dengan lafaz buka. Jadi saling menguatkan dan saling menjelaskan. Sehingga buka, tangisan yang dilarang di sini ialah an-niyahah. Barakallahu fikum. Dengan riwayat yang satunya lagi, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, man niha alaih. Sehingga tangisan yang dilarang, tangisan yang diharamkan ialah an-niyahah. Adapun yu'adzab, dia di'adzab dengan sebab niyahah tadi. Ada khilaf di kalangan para ulama dan yang rajih dirinci. Sesuai dengan apa yang disebutkan kemarin, tergantung dia. Kalau dia yang memerintahkan, atau dia yang berwasiat, atau dia yang merestuinya, maka itu menjadi sebab dia diazab di kuburnya dengan sebab niyahah tadi. Tetapi kalau tidak demikian, dia tidak memerintahkan, tidak pula memberikan wasiat, tidak pula merestuinya, maka dia tidak mendapatkan ancaman azab ini. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat pembahasannya. Nah, wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Abdan. Abdan namanya siapa ikhwan? Abdullah ibn Uthman ibn Abalah. Qala akhbarani abi. Hakadha indakum? Hah? Abi. Naam. Ayahnya Abdan Uthman ibn Abalah. An Syu'bata an Qatadah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti wa Qatadah, Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi Abu Khattab. An Sa'id ibn al-Musayyab an ibn Umar radhiyallahu anhuma an abihi, dari bapaknya yaitu Umar ibn al-Khattab. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaih. Sang mayit itu akan diazab di kuburannya dengan sebab niyahah, ratap tangis atas kematiannya. Sekali lagi dengan lafaz niha alaih, niyahah. Sehingga tangisan yang dilarang niyahah. Taba'ahu Abdul A'la qala haddathana Yazid ibn Zuraiy' qala haddathana Sa'id, huwa Sa'id bin Abi Arubah, bukan Sa'id ibn Musayyib yang di atas. Sebab Sa'id ni, Sa'id di sini meriwayatkan dari Qatadah. Qala haddathana Sa'id qala haddathana Qatadah. Sa'id yang meriwayatkan dari Qatadah ada dua. Yang pertama Sa'id bin Abi Arubah thiqatun thabit min rijalis sahih. Kalau anda mendapati dalam Sahih Bukhari Sa'id dari Qatadah, maka yang dimaukan dengan Sa'id adalah Sa'id bin Abi Arubah thiqah. Yang kedua adalah Sa'id ibn Bashir. Sa'id ibn Bashir dari Qatadah, dan dia dhaif. Dan dia dhaif. Sa'id ibn Bashir banyak meriwayatkan dari Qatadah dalam bab tafsir. Kalau antum melihat dalam tafsir ulama yang menggunakan sanad dalam bab tafsir Sa'id dari Qatadah, itu Sa'id ibn Bashir dari Qatadah, wa huwa isnadun dhaif. Hakadha ikhwan, kaidah mahfudhah yang dihafalkan dari ulama una. Wa qala Adam an Syu'bah, dan berkata Adam dari Syu'bah, lafadz yang berbeda, wa Adam bin Abi Iyas, al mayyit yu'adzabu bi bukail hayy alayh. Mayit itu akan diazab dengan sebab tangisan orang hidup atas kematiannya. Lafadz ini, lafadz buka, diterangkan dengan lafadz yang sebelumnya yaitu an-niyahah. Sehingga sang mayit akan diazab dengan sebab niyahah, ratap tangis orang-orang yang hidup atas kematiannya. Hadza wadih. Naam ikhwan, sehingga atsar Umar ibn al-Khattab yang dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari di atas sebagai penjelas riwayat ini. Beda buka, beda niyahah. Kalau bukaun perkara yang jais, kalau niyahah perkara yang tercela. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Cukup jelas barakallahu fikum penjelasannya. Nah, faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini selain bab niyahah ialah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahad. Dusta atas nama Rasul tidaklah sama seperti dusta atas nama orang lain. Artinya lebih berat dosanya. Berdusta atas nama seseorang itu merupakan tindakan dosa besar. Lebih besar lagi dosanya ketika dia berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wasalam. Bahkan ada sebagian yang berpendapat kafir. Itu pendapatnya Abu Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah. Dia sampai pada tingkat mengkafirkan seseorang yang berdusta atas nama Nabi. Tapi itu pendapat yang kurang tepat. Jawabannya tidak sampai tingkatan kafir. Tetapi ancamannya sangat keras, dosanya lebih besar dari semata-mata dosa besar. Disebutkan orang yang berdusta atas nama Nabi itu bisa menjadi kafir dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ialah Idza stahalla dzalik, apabila dia meyakini kehalalan dusta atas nama Nabi. Yakin dalam hatinya boleh halal dusta atas nama Nabi. Ada kafir. Dihukumi kafir oleh para ulama walaupun belum pernah berdusta atas nama Nabi. Semata-mata meyakini hal demikian dikatakan kafir. Walaupun belum pernah berbuat. Apalagi keyakinannya diiringi dengan perbuatan. Keadaan yang kedua yang membuat dia dihukumi kafir ialah idza arada bidzalika at-tanaqqus wasyain 'ala al-islam wan nabi alaihi salatu wassalam. Apabila yang dia maksudkan, yang dia inginkan dengan tindakan dusta ini dalam rangka untuk melecehkan dan mencoreng-moreng muka Islam dan Nabi. At-tanaqqus, melecehkan, merendahkan, wasyain, memperburuk atau mencoreng-moreng muka Islam dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau itu niatan dia, itu tujuan dia, maka dikatakan kafir. Dikatakan kafir. Barakallahu fi. Itu hukum perbuatannya ya ikhwan. Adapun orangnya tidak bisa langsung divonis. Kemudian kalimat kadziban alayya, inna kadziban alayya, dusta atas nama Rasul, lafadznya umum meliputi al-kadzib limaslahatin nabi ataukah al-kadzib limaslahati nafsih. Ancamannya umum meliputi dusta, kedustaan dalam rangka kemaslahatan Rasul menurut mereka. Meliputi pula kedustaan untuk kemaslahatan dia pribadi. Al-muhim, dusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam diancam dengan ancaman yang sangat keras. Baik untuk maslahat Rasul atau untuk maslahat diri pribadinya. Nah, kemudian sabda Rasul, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Adawabe. Ancaman ini apabila pelakunya muta'ammid, apabila pelakunya sengaja melaksanakannya. Muta'ammid. Tetapi kalau dia melakukannya karena nisyan, lupa, au khata'an karena salah, au jahilan karena dia jahil, maka tidak mendapatkan ancaman ini. Jadi ancaman ini khusus bagi mereka yang muta'ammid, yang dengan sengaja berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Na'aman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tayyib. Masalah berikutnya yang diangkat oleh para ulama terkait dengan kadzib ini, al-kadzibu 'ala an-nabi lahu suwar. Berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam memiliki banyak gambaran. Minha diantaranya, wad'ul ahadith al-masnu'ah al-mukhtalaqah wa nasabaha ila nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ikhwan, dia memalsukan hadis-hadis yang dia buat, yang dia bikin sendiri, lalu dia nisbahkan, dia sandarkan hadis-hadis palsu itu kepada nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini yang umum difahami oleh para ulama tentang lafaz riwayat ini. Riwayat ini sebagai ancaman keras bagi para pemalsu-pemalsu hadis dari kalangan para wadda'in, para pemalsu, dari kalangan para kadzabin, para pendusta. Sebagian mereka membahasakan dari kalangan para dajjalin, para dajjal-dajjal hadis yang memalsukan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama itu. Dan itu yang diinginkan di sini. Di sana ada suratul thaniyah. Ada bentuk kedua yang juga termasuk dusta atas nama Nabi. Yaitu tafsiru ahadithin Nabi alaihi salatu wassalam. Tafsiru ahadithin Nabi alaihi salatu wassalam ala ghairi muradillahi wa rasulihi amdan. Tafsiru ahadithin Nabi alaihi salatu wassalam ala ghairi muradillahi wa rasulihi amdan. Dia menafsirkan, menjelaskan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Dan itu dia kerjakan dengan sengaja. Sengaja menafsirkan hadis tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Sengaja menafsirkan hadis yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini pun juga termasuk al-kadzib ala Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama al-kadzib riwayatan, yang kedua al-kadzib diroyatan. Yang pertama terkait dengan periwayatan hadis, yang kedua ini terkait dengan masalah pemaknaan hadis ketika menjelaskan dan menjabarkan makna hadis. Ingat, amdan, sengaja dia lakukan menafsirkan hadis dengan penafsiran yang sangat menyimpang. Nah, adapun kalau bukan amdan, lah bas, enggak termasuk ancaman ini. Misalkan dia ijtihad, berijtihad untuk menafsirkan sebuah hadis ternyata salah, maka itu dimaafkan dan mendapatkan satu pahala. Tidak masuk dalam ancaman riwayat ini. karena ijtihad dan yang semisalnya. Nama ini dua bentuk kadzib ala Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk bisa lihat di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Itu salah satu bentuk kadzib. Al-kadzib kathir. Ada al-kadzib ala Allah, al-kadzib ala Rasul. Ada al-kadzib fi hadithin nas. Al-kadzib ala Allah itu yang paling parah dosanya, bahkan mungkin menjadi kafir pelakunya. Al-kadzib ala Nabi juga demikian. Dan yang terakhir, al-kadzib fi hadithin nas, dusta dalam berbincang-bincang dengan orang lain. Nah, qara'na hadithaini, hadith Mughira ibn Syu'bah wa hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada yang bertanya, apakah menelan ludah termasuk hal-hal yang membatalkan puasa? Jawabannya tidak, sebab itu sesuatu yang susah dielakkan oleh seseorang. Ludah itu ada di dalam mulutnya dia. Susah sekali bagi dia untuk menjaga diri dari yang namanya ludah. Tetapi lain halnya kalau dia sengaja mengumpul-ngumpulkan ludah, kemudian dia telan. Nah, itu pembahasannya berbeda di kalangan para ulama. Tapi kalau normal sebagaimana biasa, bukan termasuk pembatal. Mimma ta'umu bihil balwa la yutaharraz min, sesuatu yang dia enggak mungkin lepas daripada. Naam, al-muadzin yuadzin. Barakallahu fikum. Taib ikhwan, ada yang bertanya di sini, apakah sah puasa wanita yang menyusui? Jawabannya sah, apabila dia tidak mengkhawatirkan bayinya. Hukum asalnya dia harus berpuasa, baik perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil. Hukum asalnya dia berpuasa. Baru ada rukhsah ketika dia mengkhawatirkan kondisi bayi atau dia mengkhawatirkan kondisi janin. Baru ada rukhsah. Itu yang perlu difahami baik-baik. Sehingga enggak langsung ketika nyusui langsung rukhsah. Enggak. Hamil rukhsah. Enggak. Dilihat kondisinya dia dan kondisi janinnya. Ketika dia kuat, janin kuat, puasa normal. Dia kuat, bayinya kuat, puasa normal. Ketika tidak kuat atau mengkhawatirkan keadaan dirinya dan janinnya, baru ada rukhsah. Paham ini? Apakah akad nikah seseorang wanita yang haid sah? Keabsahan akad nikah itu tidak ada sangkut pautnya dengan haidnya perempuan. Barakallahu fikum. Tergantung dengan persyaratan sahnya pernikahan. Ya, ada wali, jelas. Ada wali. Perempuan yang dinikahi itu juga jelas, muayyanah. Ada saksi. Ada mempelai laki-laki dengan muayyan. Wah, kata. Ada mahar, ada walimah. Barakallahu fikum. Lengkap semuanya sah. Ada sangkut pautnya dengan perempuan tadi. Hanya saja bagi mereka yang mau melaksanakan sholat dua rakaat ba'dal aqd, ini amalan sebagian salaf yang mencontohkan sholat dua rakaat setelah akad nikah, tidak mungkin dia laksanakan. Dikarenakan apa ya, kawan? Lagi haid. Masya Allah, barakallah. Ada salam dari Abu Bilal Sumbawa untuk asatidah dan para santri. Ada salam dari Abu Ishaq Bontang untuk semuanya. Apakah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib berihdad selama 4 bulan 10 hari? Jawabannya na'am. Dengan nas Al-Quran dan hadis yang sudah kita baca dalam bab-bab yang sebelumnya. Ketika yang mati itu adalah suaminya, maka dia harus ihdad 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang mati selain suaminya, hanya dikasih rukhsah 3 hari. Tolong disebutkan larangan-larangan yang harus ditinggalkan selama wanita tersebut berihdad. Yang dia harus kerjakan, ya makna ihdad itu tadi. Yang namanya ihdad adalah tarkut tajammul. Dia meninggalkan segala sesuatu yang mempercantik diri. Sehingga dia tidak menggunakan minyak wangi, tidak berdandan, tidak bersolek, dan segala macamnya. Sampai selesai 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Sebagai mereka menyebutkan tidak keluar rumah suaminya, melainkan karena sebuah hajat yang sangat mendesak. Nah, di karantina 4 bulan 10 hari. Selama itu pula dia tidak boleh akad nikah. Tidak boleh menerima pinangan. Barakallahu fikum. Tetapi kalau ada daftar antrian, enggak ada masalah. Itu namanya ta'rif labas. Barakallahu fi. Apakah orang yang meninggal sebelum dakwah salaf masuk di tempatnya dihukumi musyrik? Dan apakah pelakunya akan masuk ke dalam neraka? Ya belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia mengenal sunnah dari orang-orang yang bukan dari ahlu sunnah. Terkadang Allah Azza wa Jalla membela agama ini dengan orang-orang fasik, orang-orang yang jelek. Barakallahu fikum. Belum tentu. Dia dihukumi musyrik kalau dia betul-betul melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Barakallahu fikum. Bisa difaham ya, Fani? Naam. Apabila ada mayit yang usianya belum balig, 8-9 tahun, doa apakah yang dibacakan untuknya? Ya, doa jenazah dalam surat jenazah itu ya, Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu ila akhirih. Naam. Apakah berdusta atas nama Allah termasuk dosa besar? Ya iya. Bahkan bisa jadi dia kafir karena itu. Yang dalam Al-Qur'an biasa disebut dengan iftira'un 'ala Allah. Itu bisa jadi kafir ya, kawan. Bukankah Al-Juwayni adalah seorang Asy'ari? Ya. Beliau termasuk seseorang yang memiliki pemahaman Asy'ariyah dan sedikit pemahaman Mu'tazilah. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apakah boleh mendoakan rahmat untuknya? Boleh, dia bukan orang kafir. Selama dia masih muslim, diperbolehkan bagi kita untuk mendoakan rahmah baginya. Saya faham ya? doa rahmat untuk beliau tidak berarti kita mendiamkan pemahamannya. Saya paham ya? Kita menjelaskan pemahamannya, ada unsur Asy'ariyahnya, ada unsur Mu'tazilahnya, itu kewajiban kita untuk ingkarul munkar. Bayanul wajib, menjelaskan yang wajib. Adapun terkait dengan sesama muslim, tetap ada al-hubbu fillah. Didoakan rahmat bagi mereka yang wafat. Didoakan hidayah wa taufik bagi mereka yang masih hidup. Antum jangan salah paham. Di antara ciri-cirinya Haddadiyah barakallahu fikum, mereka melarang keras menghizbikan dan menfonis mubtadi. Kalau sampai kita mendoakan rahmat bagi orang-orang yang memiliki pemahaman sesat, tidak boleh itu kata mereka. Tadi itu Al-Juwayni rahimahullah, hizbi. Kenapa kamu mendoakan rahmat untuk Al-Juwayni? Hizbi antum, hizbi. Dia seorang Asy'ari. Allahul musta'an. Seseorang yang punya pemahaman Asy'ari, kafir wala muslim? Jawabnya muslim. Enggak ada yang mengkafirkan paham Asy'ari, ya kan? Muslim. Selama dia masih muslim, diperbolehkan bagi kita untuk memandangkan rahmat. Supaya antum faham, dan sering saya sampaikan, ya kan? Supaya antum faham, ya kan? Di dalam mensikapi seseorang yang menyimpang dan dia itu muslim, kita itu memiliki dua mata. Masih ingat ya? Enggak cuma satu mata, punya dua mata. Mata yang pertama disebut dengan Ainul Qadar. Kita pandang dengan kacamata takdir. Allah takdirkan dia sebagai seorang yang menyimpang, sebagai seorang Asy'ari, sebagai seorang Mu'tazili atau penyimpangan-penyimpangan yang lain. Dengan kacamata takdir ini, kita bisa terenyuh, merasa iba dengan keadaan dia yang semacam itu. Sehingga kita doakan rahmat untuknya, ketika dia masih hidup didoakan taufik wal hidayah untuknya, itu Ainul Qadar. Tetapi di situ ada yang kedua, namanya Ainus Syara', kacamata syariat. Kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, diwajibkan untuk al-wala' wal bara', diwajibkan untuk tahdzir al-muslimin min syarrih, memperingatkan muslimin dari kejahatan dia. Sehingga secara syariat kita harus menerangkan penyimpangan dia. Ini orang yang menyimpang, ini orang yang sesat, ini penyimpangannya, 1, 2, 3, wah begitu. Itu kewajiban secara syariat. Bidun muhabah. Islam tidak mengenal basa-basi dalam masalah ini. Itu syariat. Ketika dipandang secara takdir, ya akhi muslim, kita doakan hidayah untuknya, taufik untuknya. Kita masih punya cinta kepada dia sama muslim. Wah kata. Fahami ini ya ikhwan. Ifhamu hadha. Ini sesuatu yang tidak difahami oleh Haddadiyun. Barakallahu fikum. Mereka hanya memandangnya dengan pandangan syariat. Sehingga harus disikapi dengan sikap yang keras. Sedikit pun tidak boleh ada yang namanya al-mahabbah. Tidak ada yang namanya al-hub. Fillah. Ada khata'un fahish. Ingat yang dibahas sekarang masih muslim. Adapun yang sudah kafir dengan sebab penyimpangannya selesai. Dibarok dengan bara'ah kulliyah. Dibarok dengan barok yang total. Tidak ada unsur kecintaan sedikit pun. Dikarenakan mati. Dikatakan dia kafir dan dia mati kafir. Selama dia masih muslim, ikhwan, masih ada al-hubb fillah dan al-bughdhu fillah. Ada kecintaan kita karena Allah, ada kebencian kita karena Allah. Kita cinta dia dari sisi dia masih muslim, masih punya hak didoakan hidayah wa taufiq, dia meninggal dunia didoakan dengan rahmah. Tapi sisi al-bughdhu fillah, kebencian kita karena Allah, kita tunjukkan mauqif, sikap yang tepat sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Ini pula yang tidak difahami oleh kalangan sururiyin atau new sururiyin. Barakallahu fikum. Jadi yang ini kaku, yang ini kelembekan. Allahul musta'an. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah tampil untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, itu dibayangkan sangar gitu ya kan, mengerikan. Wah, mereka itu tidak punya hati, mereka itu orang yang kaku, orang yang keras, orang yang begini. Seakan-akan tidak punya, tidak sedikit pun tidak ada pintu yang dibuka untuk orang tadi yang menyimpang. Lah, itu pandangan syariat. Ketika bicara masalah syariat, jelaskan dengan rinci, dengan detail. Barakallahu fikum. Tapi ketika antum pandang secara takdir, takdir ya kan, antum merahmati dia dan segala macam. Sehingga ahlu sunnah itu arhamun nas bin nas. Orang yang paling menyayangi manusia. Orang yang paling rahmat dan yang paling merahmati umat manusia. Ketika mereka membicarakan penyimpangan-penyimpangan seseorang, itu bukan karena pelampiasan hawa nafsu. Bukan karena pelampiasan apa namanya amarah. Bukan. Tapi kewajiban nasihat. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dan di hati mereka ada rasa belas kasih kepada dia. Supaya dia kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum. Faham tu? Faham tu? Kalau ada yang tanya, apakah boleh kita mendoakan rahmat untuk Syed Qutb? Jawabannya? Jawabannya? Ya, lihat dulu Syed Qutbnya. Apakah para ulama sudah mengkafirkan dia? Ataukah tidak? Kalau ternyata para ulama belum mengkafirkan dia, dan itu kenyataannya, artinya dia masih muslim walaupun dia memiliki pemahaman-pemahamannya menyimpang. Jawabannya, boleh. Selama dia masih muslim, kita mendoakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Wa ghafarallahu lah. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dia dan dosa-dosa dia. Itu dengan ainul qadar. Muncul hubbun fillah. Dia masih muslim. Tapi ketika kita mengatakan rahimahullah, bukan berarti diam. Mendiamkan semua penyimpangan dia. Tidak. Penyimpangan-penyimpangan. Sampaikan penyimpangan dia. Bagaimana dia penyimpangannya. Bagaimana bid'ah-bid'ahnya dia. Bagaimana pemahaman-pemahaman dia. Sampaikan. Ini kewajiban syariat. Amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Mungkin ini. Jadi harus ada ini, ada ini. Jangan ngambil salah satunya. Ada dia, ngambil satu. Suruh dia, ngambil satu. Jadinya sama-sama keblinger. Fitnah yang paling besar itu bukan haddadiyah. Haddadiyah arogannya luar biasa. Semua masyarakat gampang menilai mereka. Tapi yang paling besar fitnahnya dari kalangan sururiyin. Sekarang ini mereka sedang ramai-ramai. Beramai-ramai. Di dunia nyata, di dunia maya, ramai-ramai hendak mengopinikan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin sebagai orang yang betul-betul tidak punya hati. Tidak punya rahmah. Pekerjaannya cuma tahzir. Pekerjaannya cuma hajar. Cuma barok-barokan. Tukang menghizbikan orang dan segala macamnya. La haula wa la quwwata illa billahi la ilaha. Padahal kalau mau diruntut dan dibuktikan di lapangan, mereka yang justru seperti itu. Ahlu sunnah wal jamaah, masya Allah, sibuk dengan pesantrennya, sibuk dengan taklimnya dan segala macamnya. Nah ini ada pertanyaan begini, ya sudah dijawab, mau apa lagi? Dikasih jawaban sekilas. Ketika ada yang, Ustaz, alangkah baiknya kalau kita adakan sepekan sekali pelajaran tentang firqah-firqah yang sesat. Tidak perlu. Cukup kita teruskan apa yang selama ini kita kaji. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, yang sekiranya perlu untuk ditampilkan, ditampil. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 8. Iya. Jam 8 ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini, ada yang belum paham apa itu sekte Hadadiyah? Masya Allah, sekte Hadadiyah. Yang tanya siapa ini? Umurnya berapa yang tanya ini? Saya ingin tahu siapa yang tanya ini? Jangan malu-malu, saya enggak marah sama antum. Saya hanya ingin menerangkan sesuatu. Siapa yang tanya ini? Ada yang tanya? Ada yang tanya. Siapa orangnya kok? Jangan malu-malu. Tulisan siapa ya, Pak? Tidak ada yang ngerti ya? Bilang aja. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh para ulama salaf al-mutaqaddimin ketika ditanya tentang sebuah firqah, sebuah sekte yang sesat. Satu kalimat yang menggambarkan itu merupakan sekte yang sesat, yang bid'ah. Ditanya, bagaimana firqah ini? Jawabannya mudah. Ana akbaru minhum. Atau ana akbaru min hadhi. Saya lebih tua daripada sekte ini. Anda paham? Ana akbar min hadhi. Saya ini loh, lebih tua daripada sekte ini. Saya lahir, sudah besar, belum ada sekte ini. Tahu mana ya? Artinya sekte ini baru muncul belakangan ini. Faham tuh? Hadadiyah, saya pribadi sekarang ini. Saya pribadi lebih tua daripada Hadadiyah ini. Saya terlahir, belum ada Hadadiyah. Paham ya? Baru muncul ketika sudah mulai dewasa. Artinya apa ya, Pak? Itu merupakan firqatun jadidatun muhdathah. Sekte baru yang sesat. Itu pernyataan sebagian salaf ketika ditanya terkait dengan masalah Al-Hadadiyah itu nisbah kepada seseorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Misri. Orang Mesir, cuman dia lama di kota Madinah. Awal mulanya sih tidak macam-macam, cuman ada sikap takabur, sikap tarafuk, merasa dirinya alim dan segala macamnya, sehingga orang-orang yang di sekitarnya dia ini cukup fanatik ya kan, mengajak para pemuda-pemuda untuk ngajinya sama Al-Haddad gitu. Ayo talim sama Al-Haddad dan istrinya Ummu Abdillah. Ayo sama Ummu Abdillah gini, waduh. Besar-besarkan, wah alim gini begini begini begini. Awalnya seperti itu saja. Tapi bikin kehebohan di kota Madinah. Lama-kelamaan mencela para masyayikh. Tetapi yang kali pertama mereka hantam bukan masyayikh sekarang ini. Yang mereka hantam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Baihaqi. Sebagian ulama yang memang tergelincir dalam sebagian pemahaman Asy'ariyah, pemahaman yang semisal itu. Nah, itu semakin kencang di fitnah tadi itu. Sampai mereka punya pemahaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Mubtadi. Tidak boleh dibaca semua karya-karyanya, wajib membakar Fathul Bari. Gitu. Dan terjadi, dibakar sama mereka Fathul Bari itu. Ini dari bantah. Zamannya Syekh bin Bas masih ada, Syekh bin Utsaimin masih ada. Dijelaskan sama mereka tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Itu Hadadiyah tempo dulu. Terus berkembang. Dimunculkan tokoh-tokoh yang berikutnya lagi. Ada Abdul Latif Basyumail. Ada Falih Al-Harfi. Dan semisalnya yang disikat sekarang seluruh ulama-ulama yang ada itu. Dikarenakan perseberangan dengan mereka dihantam. Semua dihantam. Terutama yang dihantam Asy-Syaikh Rabi bin Hadi. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi. Dan yang lain dihantam. Wah, semuanya tidak ada satu alim pun yang selamat dari mereka ini. Semuanya habis dikatakan hizbi, dikatakan begini, wah dijatuhkan segala macam. Barakallahu fikum. Terus berkembang. Ini pemahaman sampai muncul New Haddadiyah. Bukan semata-mata para ulama besar tadi yang dihizbikan sama mereka. Tetapi semua orang yang tidak suka dengan mereka, yang bertentangan dengan mereka, yang menyelisihi mereka, dikatakan hizbi, dikatakan mubtadi. Kalau dulu yang tampil menghizbikan itu orang-orang tokoh-tokoh mereka. Kayak Al-Haddad, Abdul Latif Bashumail, Fauzi Al-Bahrain Al-Athari. Tentu ya, ada sempat dikenal itu, Fauzi Al-Athari dari Bahrain. Fauzi Al-Athari Al-Bahraini. Ada Haddadi. Ini kemudian tadi itu. Itu dulu. Sekarang ini, dari mulai sak cindilnya sampai sak boknya, semuanya tampil, semuanya ikut menghizbikan, semua orang-orang yang enggak sama dengan mereka. Hadi Haddadi. Barakallahu fikum. Abrazu simatihim, ciri khas mereka yang paling menonjol ialah tabdi'ul mukhalif, menghizbikan, memubtadikan siapa saja yang menyelisihi mereka. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Ini pakai termasuk firqatun dhalah. Nah, yang cukup panjang membahas masalah Haddadiyah, Syekh Rabi bin Hadi. Dia membantah secara khusus beberapa tokoh-tokoh yang ada, membantah Fal Harbi, membantah Fauzi Al-Bahraini dan segala macamnya. Naam. Dan itu dimasukkan dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Syekh Rabi bin Hadi, 15 jilid. Waktunya enggak mungkin ya. Pertanyaannya kok banyak ini. Nampaknya antum senang masalah yang bau-bau kayak gini ya. Nanti insyaallah pada kesempatan yang berikutnya, bila ada kesempatan sedikit demi sedikit, nanti kita utarakan hal-hal yang semacam ini sebagai wawasan. Ada yang bilang, wah, menyibukkan santri dengan fitnah. Apa yang antum mau dengan fitnah itu? Bicarakan kejelekan orang. Hah? Oh iya itu. Iya yang dibicarakan orang menyimpang. Itu termasuk nahi mungkar ya, akhi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kana bitin azakumullah, agama seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia itu memenuhi dua rukun yang utama. Yang pertama ialah ta'sil al-khair. Dia itu harus ta'sil, memiliki pondasi-pondasi, dasar-dasar, prinsip-prinsip terkait dengan perkara kebaikan. Ma'rifatul khair. Dan yang kedua, dia harus memiliki prinsip tahdhir minasyar, memperingatkan dan waspada dari segala bentuk kejahatan dan kejelekan-kejelekan yang ada. Ma'rifatul syar lit tahdhir. Ini harus. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan sunnatus salaf. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an menyatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata ayudrikani. Muttafaqun alaih. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasul tentang perkara kebaikan. Tapi aku bertanya tentang perkara kejelekan, khawatir kejelekan itu nanti menimpa aku. Khair wa syar, harus dua-duanya. Dan itu merupakan apa namanya? Manhajun Qur'ani. Manhaj Qur'an ya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan tisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak mungkin terpisah. Dua, kufur dengan tauhid. Yang kedua, iman kepada Allah. Kufur kepada tauhid itu mewaspadai semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Diketahui untuk diwaspadai. Iman kepada Allah, pondasi-pondasi kita dalam perkara-perkara kebaikan. Harus juga. Saya paham ya? Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak tahu Islam dengan sesungguhnya seseorang yang tidak kenal yang namanya jahiliyah. Penting ini. Islamnya antum itu semakin kokoh, semakin bagus, semakin bersih, semakin murni ketika antum tahu lawan-lawannya dan kamu waspadai. Bukan diamalkan, diwaspadai. Barakallahu fikum. Katanya penyair, araftu syarra la li syarri lakin litawaqih wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqafih. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tadi, tapi untuk mewaspadainya. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang baik, maka dia akan terjatuh pada kejelekan tadi. Harus dua-duanya, ikhwan barakallahu. Nah, dan disebut harus dengan ketentuan-ketentuan syar'i dengan dhabit-dhabit yang syar'i Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu bukan namanya sibuk dengan fitnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu hafizakum. Wallahu.